Terima kasih buat UDF Flowers yang sudah hadir. Terima kasih. UDF Flowers selamat. aplausnya meriah buat Molata dong. Buat Molata dong. Lebih meriah lagi Ogal. Lebih meriah lagi Ogal.